الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul miyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Kita telah membahas tentang permasalahan yang pertama dari bab yang kedua dari kitabul jihad yang menerangkan tentang hukum al-asra. Dan pada siang hari ini kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, taqsimul ghanimati bainal ghanimin, pembagian ghanimah di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Al-ghanimatu ismun lima yu'khadhu min amwalil kuffari wa min amwalil kafarati qahran biqitalin. Yang dimaksud ghanimah adalah sebuah nama tentang sesuatu yang diambil dari harta orang-orang kafir, dari harta orang-orang kafir secara qahran, dengan menguasainya. Biqitalin, disebabkan karena adanya peperangan. Ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillahi ta'ala, dengan tujuan perang tersebut adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tusamma aydan al-anfal jam'u nafl. Dan juga al-ghanimah ini disebut al-anfal. Al-anfal yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dalam satu surah. Al-anfal adalah jama' dari nafl. Nafl seperti halnya nafilah, amalan-amalan nawafil yang merupakan tambahan dari amalan yang wajib. Maka dia disebut an-nafl atau al-anfal li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin, karena dengan adanya harta rampasan perang tersebut menambah harta kaum muslimin. Ini definisi al-ghanimah. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa harta tersebut disebut ghanimah apabila ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, itu adalah harta asalnya milik orang-orang kafir. Harta milik orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk dianggap sebagai harta rampasan perang. Para hizbiyun, demikian pula kaum khawarij, di antara mereka ada yang menghalalkan harta kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka kafir, mereka murtad. Lalu mereka pun menghalalkan harta-harta milik kaum muslimin. Mereka menganggapnya sebagai ghanimah. Lalu mereka melakukannya dengan cara merampok atau mencuri, masuk ke dalam mal, lalu mengambil apa yang memungkinkan untuk diambil, lalu dianggap itu sebagai harta rampasan perang, dianggap sebagai fei, dianggap sebagai ghanimah. Ini keyakinan sebagian takfiriyun yang mudah mengafirkan kaum muslimin. Nah, kemudian dhabit yang kedua yang harus diperhatikan, bahwa yang dimaksud ghanimah apabila diambil melalui perang, harta milik orang-orang kafir harbiyun yang mereka diperangi oleh kaum muslimin. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa harta yang diambil tanpa perang tidak disebut ghanimah. Tidak disebut ghanimah. Menganggap halalnya setiap harta orang-orang kafir, sehingga mereka menghalalkan perampokan, merampok bank, merampok toko emas, dengan alasan bahwa itu adalah ghanimah. Siapa yang kalian perangi? Ini bukan negara perang. Dan tidak semua orang-orang kafir itu boleh diambil hartanya dan dianggap sebagai ghanimah. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dan termasuk di antara bentuk berbuat adil adalah tidak menzalimi orang-orang kafir yang bukan dari kalangan ahlul harb. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, mereka ini yang berpemahaman khawarij, sebagian mereka tinggal di negara orang-orang kafir, itu ketika mereka mencuri, ketika mereka merampok, mereka menganggap bahwa hartanya itu halal, dianggap sebagai ghanimah. Padahal dia masuk dengan izin resmi dari pemerintahan orang kafir. Lalu dia membuat kerusakan. Dan bahkan mereka menganggap para wanitanya itu sebagai budak, sabi. Ya, kalau sebagai budak berarti apa? Dia menganggap halal, ya, untuk berkumpul dengannya, berzina dengannya, dengan alasan bahwa mereka ini sabi, mereka tawanan kaum muslimin. Tawanan apa? Anda tinggal di negara orang-orang kafir. Oleh karena itu Al-Allamah Muqbil Ibn Hadha Al-Wadi'i rahimahullah menyebut mereka syahwaniyun. Syahwaniyun, ahli syahwat. Bukan karena agama mereka melakukan itu, namun karena syahwat. Nah, cinta syahwat, cinta harta, cinta dunia. Lalu dengan beralasan agama mereka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan pengerusakan dan kejahatan. Wallahul musta'an. Wal aslu fi mashru'iyyatiha, dan asal hukum atau dalil yang menunjukkan disyariatkannya ghanimah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, halalan tayyiban, halalan tayyiban. Maka ini nas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dihalalkannya al-ghanimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu, makanlah, makanlah, sebagai anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menunjukkan diperbolehkannya. Ditegaskan lagi tentang dihalalkannya dan diperbolehkannya, halalan thayyiban. Halal, ini bukan sesuatu yang haram. Thayyiban, ini bukan yang khabith. Bukan harta yang buruk, bukan harta yang khabith. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagian harta ada yang khabith. Seperti Nabi alaihi wasallam mengatakan kasbul hajjami khabith. Penghasilan seorang yang berbekam dari hasil bekamnya itu khabith. Itu buruk. Naam. Adapun ghanimah tidak disifati khabith. Bahkan disifati tayyib. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wattaqullaha inna Allah ghafurur rahim. Waqad ahalla Allahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duna al-umami sabiqah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihalalkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini termasuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta rampasan perang halal bagi kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan kepada siapapun dari sebelumku, yakni dari kalangan para nabi dan rasul. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir, "Utaitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Dan di antara lima yang dikhususkan kepada umat Rasul, yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, adalah tentang ghanimah. Fa uhillat lil ghanaim, dihalalkan bagi harta rampasan perang. Adapun mereka dahulu, apabila mereka selesai berperang melawan orang-orang kafir musyrik, tidak boleh diambil sedikit pun dari harta milik orang-orang kafir. Namun caranya adalah dikumpulkan harta rampasan perang tersebut, lalu kemudian menunggu api turun dari langit. Api ini turun, lalu kemudian melahap seluruh harta rampasan perang itu. Dan tidak boleh ada sedikit pun yang dimanfaatkan. Ini keadaan umat-umat terdahulu. Mereka tidak diperbolehkan manfaatkan al-ghanimah. Adapun umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi sesuatu yang dihalalkan. Bahkan termasuk di antara harta yang berharga, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya halalan thayyiban. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan waju'ilar rizqu tahta dhilli rumhi. Dijadikan rezeki itu di bawah naungan tombakku. Ya. Yani ghanimah. Itu rezeki yang diperbolehkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilnya, memanfaatkannya. Demikian pula ahlul bait, yang tidak diperbolehkan bagi mereka sedekah. Sedekah tidak diperbolehkan bagi mereka, namun ghanimah dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagi kaum muslimin. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. Dan ghanimah itu mencakup harta-harta yang al-manqulah, yang bisa berpindah-pindah, yang bisa dipindahkan. Ini termasuk ghanimah, emas, perak, hewan-hewan. Apa saja yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Wal asra, demikian pula tawanan, para wanita, demikian pula anak-anak dan kaum lelaki yang menjadi tawanan, ini bagian dari ghanimah yang nanti akan dibagikan. Nanti ada cara pembagian harta rampasan perang. Demikian pula al-ard, tanah. Tanah juga bagian dari al-ghanimah. Di mana seorang imam nanti melihat mana yang maslahat, apakah diberikan atau diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.